Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ayat kemarin. Kalau kemarin pemirsa hadir atau mendengarkan bahasan kita, kemarin kita membahas ayat 9-18 yang isinya tentang Perang Badar. Bahwa begitu banyak Allah berikan kemudahan dalam Perang Badar. Kalau dipikir dengan logika, rasanya tidak mungkin jumlahnya sedikit bisa melawan musuh yang begitu banyak. Tanpa pertolongan Allah, itu semua tidak akan terjadi. Insya Allah, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan ayat 19-26 yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Biasa, Pak. Bukan cuma Bapak sama Ina aja di sini. Saya bawa rombongan lagi nih, Pak. Di sini ada dari kru Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi terbang kan, Pak? Kebetulan sedang libur, mendapat kesempatan untuk ketemu. Kalau nggak libur mungkin nggak ada di sini juga ya, Pak. Baiklah, kita akan mendengarkan pencerahan dari Pak Quraisy yang pada pagi hari ini, Pak, kita akan melanjutkan ayat 19-26. Silakan, Pak, urayanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Indika tadi, dalam episode-episode yang lalu kita berbicara menyangkut surah ini yang antara lain menguraikan tentang pertempuran Badar. Pertempuran pertama yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik. Ayat kita, ayat 19 ini menyatakan demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau tadinya kamu berdoa agar dimenangkan siapa yang paling benar, maka kemenangan itu sudah datang. Sekarang sudah datang. Kamu sudah bisa tahu siapa yang paling benar di sisi Tuhan dan siapa yang salah. Kamu kalah. 70 orang tertawan, 70 orang tewas. Jadi berarti Tuhan memihak kepada Nabi Muhammad. Itu berarti inilah yang benar, kalian salah. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu, seandainya kalian itu berhenti dari kemusyrikan, berhenti dari penganiayaan, fahuwa khairun lakum, itu baik buat kamu. Jadi bukan baiknya buat Nabi, bukan baiknya buat Allah, tapi itu baik buat kamu. Wa in ta'udu na'ud, kalau kamu kembali melakukan penganiayaan, pembangkangan dan lain-lain sebagainya, kami Allah akan kembali juga, kembali mengalahkan kamu. Walan tughni ankum fi'atukum syai'a, kelompok kamu tidak akan membantu kamu, tidak akan berguna buat kamu, walau kasurat, walaupun banyak. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang mukmin. Kita berhenti sejenak melihat Al-Qur'an itu tergantung maknanya bisa berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Karena itu tidak jarang suatu ayat ditafsirkan oleh si A seperti ini, ditafsirkan oleh si B seperti ini. Tidak jarang satu ayat menurut satu ilmuwan disiplin ilmu tertentu begini, disiplin ilmu yang lain menafsirkannya begini. Sedikit ayat yang kita bisa pastikan ini maknanya, tidak ada makna lain. Sedikit ada tapi tidak sebanyak yang ini. Dan itu sebenarnya lumrah dalam percakapan. Kalau saya misalkan berkata begini, saya beri contoh, saya belum makan, itu artinya apa? Karena merasa lapar. lapar, bagus, itu benar. Bisa enggak dia saya artikan saya kenyang? Bisa. Saya belum makan. Kenapa belum makan? Karena sudah kenyang. Oh, iya. Ya kan? Iya. Bisa enggak diartikan saya belum makan, jangan habiskan makanan itu? Bisa juga. Tergantung dari sudut pandang dan indikator-indikator yang nah, dari sini ada yang berkata begini, ayat kita ini. Ini hampir setiap ayat punya penafsiran yang berbeda-beda. Sahabat-sahabat Nabi sewaktu telah meraih kemenangan dan menghimpun harta rampasan perang, mereka berselisih. Anak-anak muda berkata, kami yang berperang, kami mau ambil ini. Orang-orang tua yang ada di markas yang tidak terlibat langsung peperangan, kami juga ikut perang, kami juga mau. Maka mereka bertanya pada Nabi. Allah memberi putusan. Nah, sekarang ayat ini turun. Kalau kalian meminta untuk dimenangkan, kan Nabi pernah berdoa minta, sekarang kemenangan telah datang karena kamu mengembalikan urusan kamu kepada Nabi. Tetapi kalau kamu kembali berselisih dan tidak berhenti dari perselisihan itu, kemenangan tidak akan datang pada kamu. Walaupun kamu banyak, tidak akan menang kamu karena kamu melanggar perintah Allah dan Rasul. Ya kan, maknanya seperti itu. Baru dia katakan, kita lihat lagi ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang mukmin. Kebersamaan Allah itu bersama siapa saja. Orang kafir, Allah bersama orang kafir juga. Tetapi kebersamaannya bersama orang kafir berbeda dengan kebersamaannya bersama orang mukmin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Tidak dua orang yang bercakap kecuali Allah ketiganya mendengar. Nah, itu kebersamaan dalam arti pengetahuannya. Tetapi kalau dengan orang mukmin, kebersamaannya adalah pengetahuan plus bantuan. Allah bersama orang kafir, bersama siapapun, tapi dia hanya tahu. Tapi kalau bersama orang mukmin, dia bersama dan mendukung mereka, membantu mereka. Baik, saya kira kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan kembali ya. Pemirsa, Allah tidak akan memenangkan kaum musyrikin. Allah pun tidak akan membantu kaum muslimin jika kaum muslimin itu tidak akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Maka ada perintah Allah tersendiri, ada perintah dari Nabi tersendiri yang bisa jadi tidak disebut oleh Allah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Dan kita sedang membahas ayat 19 hingga 26. Silakan dilanjutkan uraiannya, Pak Purais. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada rumus. Kalau mendengar ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, ketahuilah bahwa ayat itu turun di Madinah, bukan di Mekah. Yang kedua, kalau mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikanlah, karena pasti di balik itu ada informasi atau perintah yang sangat baik untuk Anda indahkan. Atau itu. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah berpaling darinya. Ada rumus lagi. Kalau Allah berfirman atiullaha wa rasul, maka apa yang diperintahkan Rasul itu sebenarnya bersumber dari Allah. Tapi kalau Allah berfirman atiullaha wa atiur rasul, maka ada perintah Allah tersendiri, ada perintah dari Nabi tersendiri yang bisa jadi tidak disebut oleh Allah. Ya toh? Jadi di sini taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, karena apa yang diperintahkan Rasul itu bersumber dari Allah. Nah, nanti kita baca lagi, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Di sini dia tidak katakan taatlah kepada pemimpin-pemimpinmu, karena ketaatan pada pemimpin bersyarat. Ketaatan kepada Allah tidak bersyarat, ketaatan pada Rasul tidak bersyarat. Nah, janganlah kamu berpaling darinya, wa antum tasma'un, padahal kamu sudah mendengar tuntunan-tuntunannya. Kalau kamu belum mendengar tuntunan-tuntunannya, wajar kalau kamu salah. Tapi kamu sudah dengar. Nah, baru dia katakan, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu berkata seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang pembangkang, seperti orang-orang munafik yang berkata, kami telah mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Ini bertentangan ini seakan-akan. Berkata kami sudah mendengar, padahal mereka tidak mendengar. Kita lihat begini. Sebenarnya mereka mendengar. Tetapi mendengar itu punya banyak makna. Bisa mendengar masuk di telinga. Bisa mendengar artinya patuh. Bisa mendengar artinya memperkenankan. Saya ambil contoh. Kalau kita berkata salat, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ya jelas dong Allah mendengar, tapi bukan itu maksudnya. Allah memperkenankan. Karena idenya begini. Telinga untuk mendengar, tujuan mendengar untuk faham. Apa yang kita ucapkan didengar oleh anjing, didengar oleh kelinci, didengar oleh, iya kan? Tetapi dia tidak faham. Kita mendengar untuk faham. Kita faham untuk apa? Untuk memperkenankan. Nah, jadi di sini, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata kami sudah dengar, padahal dia tidak dengar. Inna syarrad dawabi indallah as-sum. Al-buk alladzina la yaqilun. Ad-dawab itu binatang melata. Makhluk ini bermacam-macam. Ada makhluk tak bernyawa. Ada makhluk yang bergerak. Gerakannya bermacam-macam. Tumbuhan itu makhluk hidup, geraknya ke atas. Binatang itu makhluk hidup, geraknya ke samping, ke kiri, melompat ke bawah. Manusia itu makhluk hidup, gerak punya rasa dan ini. Nah, yang binatang yang paling rendah derajatnya yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berakal. Yang lebih tinggi dari dia yang bisa mendengar dan bisa melihat. Yang lebih tinggi dari dia yang bisa mendengar, bisa melihat dan bisa berpikir. Nah, siapa atau apa binatang yang paling buruk di sisi Allah? Adalah yang asum, tuli, albuk, bisu, dan yang tidak berakal. Orang yang tuli itu boleh jadi dengar, tapi dia tidak memperkenalkan. Yeah. Itu yang paling buruk. Orang yang bisu itu yang tidak bisa menjelaskan sesuatu kebenaran, atau tidak bisa menjelaskan sesuatu, atau tidak bisa bertanya untuk mendapatkan informasi. Nah, ini ada manusia seperti itu. Jadi manusia itu bisa lebih buruk dari binatang, karena binatang memang tidak diberi akal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la wallahuhum yu'ridun. Seandainya Allah mengetahui bahwa ada keinginan dari mereka untuk mendengar, Allah pasti menjadikan mereka bisa mendengar. Dan tetapi mereka tidak ingin mendengar. Dan sehingga kalau Allah memperdengarkan kepada mereka sesuatu, kalau seandainya Allah memperdengarkan, mereka tetap akan berpaling. Ini kira-kira saya bisa beri contoh begini. ada satu orang saya katakan begini, saya sebenarnya ingin undang si A, tetapi saya tahu dia tidak mau datang ke rumah saya. Seandainya saya tahu dia mau datang ke rumah saya pasti undang dia. Ya kan? Allah begitu. Saya sebenarnya ingin mengajak mereka itu untuk memeluk agama yang benar, tapi saya tahu dia tidak mau. Seandainya saya tahu dia mau, pasti saya beri dia. Kita garis bawahi. Jadi kalau begitu yang berperanan di sini siapa? Orang itu, manusia itu. Kalau dia mau, saya kasih. Nah, kita dalam beragama begitu. Begitu Anda melangkah satu langkah, Tuhan melangkah lebih cepat dari Anda. Jadi Tuhan sudah tahu, dia tidak mau. Nah, kita lihat lagi, kita lihat lebih jauh. Pengetahuan Allah ini tidak punya dampak dalam perbuatan manusia. Pengetahuannya tidak punya dampak. Saya beri contoh. Sini licin. Ada anak lari-lari. Saya tahu dia bisa terpleset. Ya kan? Iya. Ternyata dia terpleset. Apakah karena saya tahu dia bisa terpleset, maka dia terpleset? Tidak. Nah, ini beragama seperti itu. Jadi langkah pertama untuk beragama itu ada keinginan. Membuka hati. Itu saya kira yang dimaksud di sini. Saya kira kita lanjutkan kembali ya, Pak ya. Pemirsa tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah, kami akan segera kembali lagi. Ya, ada orang sana. Mau pergi haji. Seandainya saya dipanggil, seandainya ibu saya atau ayah saya masih hidup dan dia panggil saya sedang saya sedang sholat, saya akan tangguhkan sholat saya untuk memenuhi panggilan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Kalau di segmen ini biasanya kami akan memberikan kesempatan para tamu untuk bertanya, tapi sebelum segmen itu masuk atau sebelum melanjutkan pertanyaan, Bapak silakan dilanjutkan kembali urayannya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perkenankanlah secara bersungguh-sungguh panggilan Allah dan Rasul apabila dia mengajak kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Siapa yang ingin kehidupan abadi, perkenankanlah panggilan Allah. Di hari kemudian ada orang yang dilukiskan tidak mati dan tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Yang hidup abadi itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat. Di sisi lain, hidup itu ditandai oleh tiga hal. Gerak, rasa, tahu. Yang tidak bergerak dengan sendirinya, oleh dirinya, tidak hidup. Yang tidak merasa, tidak hidup. Yang tidak tahu, tidak hidup. Semakin tinggi kepekaan perasaan, semakin bebas gerak, semakin banyak yang diketahui, semakin berkualitas hidup. Nah, Allah dan Rasulnya mengajak kita hidup. Ayat ini pernah seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab sedang sholat, dipanggil oleh Nabi. Ubay, dia tidak jawab, dia sholat. Ubay, dia jawab. Habis sholat, dia datang pada Nabi. Wahai Nabi, saya dengar kamu panggil saya, ada apa? Terus Nabi bertanya begini, kamu tidak baca firman Allah, istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum, dan seterusnya. Dia, saya tahu, saya baca. Dia, saya panggil kamu, kenapa kamu tidak datang? Kita kembali panggilan Rasul itu. Kenapa di situ? Karena terkadang kita bisa mengabaikan sholat dalam arti menangguhkannya kalau ada panggilan. yang boleh jadi itu lebih penting dalam kasus itu. Dari Rasul sendiri pernah berkata, seandainya saya dipanggil, seandainya ibu saya atau ayah saya masih hidup dan dia panggil saya sedang saya sedang sholat, saya akan tangguhkan sholat saya untuk memenuhi panggilan ibu. Karena apa? Mungkin dia sangat penting. Ya kan? Nah, jadi itu tadi kita lihat. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Sekali lagi kita banyak penafsiran di sini. Saya beri contoh. Batas antara bantal ini atau bantal ini adalah batas antara lengan kursi dengan paha saya. Benar ya? Ya. Ini berarti bantal ini sangat dekat ke lengan kursi dan sangat dekat ke paha saya. Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, artinya Allah sangat dekat dengan hati Anda. Dia tahu hati Anda. Dia tahu gejolak nafsu Anda, dia tahu detak detik Anda. Jadi hati-hati. Jangan punya maksud-maksud buruk. Ya. Itu satu penafsiran. Yang kedua, hati itu berbolak-balik. Sekali senang, sekali susah. Sekali mau, sekali tidak mau. Itu sebabnya dia dinamai qalb, berbolak-balik. Sekali cinta, sekali tidak cinta. Allah menguasai hati ini. Itu sebabnya Nabi berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku. Ada pasangan juga bisa berdoa begini, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati pasanganku terhadap diriku. Wahai biar cintanya terus. Karena bisa berbolak-balik. Allah menguasai itu. Bisa jadi ada keinginan seseorang yang dibatasi oleh Tuhan. Ini tidak bisa. Kita semua begitu. Tidak ada orang yang wafat tidak membawa keinginan. Iya. Kalau begitu, jangan tangguhkan. Kalau Anda punya maksud baik, laksanakan segera. Jangan tangguhkan karena bisa terhalangi oleh itu dua makna dari sekian banyak makna tentang Allah membatasi seseorang dari hatinya. Hanya saya ingin berkata begini, jangan ini dijadikan alasan untuk berkata kalau begitu Allah saya tidak beriman itu karena Allah. Itu bukan. Karena Allah sudah memberi Anda kebebasan, silakan pilih mau beriman boleh. Di sini dia tidak batasi itu. Nah, ada lagi orang berkata, saya jatuh cinta pada istri si A. Aduh, bagaimana ini? Kita katakan, cinta itu ada yang Anda kuasai, ada yang Anda tidak kuasai. Iya kan? Saya kuasa untuk menghalangi. Saya mau beri contoh. Kita terkadang ada sesuatu yang pahit, yang kita telan, walaupun kita tidak suka. Marah enggak satu orang yang sakit yang obatnya dibuang? Itu berarti Anda bisa menguasai dong diri Anda. Nah, ini cinta atau benci yang dalam kekuasaan kita. Tapi ada yang memang kita tidak bisa kuasai cinta. Nah, yang tidak bisa dikuasai itulah yang ada di tangan Allah. Itu yang membatasi seseorang dari yang lain. Saya kira itu kita sambil minum, kita bertanya. Sampai lupa silakan. Pak saya. Ha? Saya dulu Pak boleh tanya. Silakan sambil diminum. Sambil minum, Pak. Boleh. Ha? Pak tadi Bapak bilang kan kalau kita lagi sholat lalu ada panggilan kita boleh mengesampingkan itu dulu. Tapi ibaratnya sholat itu kan kita sedang berbicara sama Allah. Ha? Tiba-tiba kita lagi bicara sama Allah ada orang manggil kita. Ibaratnya berpaling, apa Allah nanti gak marah? Kayak kita orang ngobrol sama orang, terus kita berpaling, orangnya pasti kan akan tersinggung. Itu gimana Pak? Lihat situasinya. Kalau diduga itu bisa ditangguhkan, tangguhkan sampai selesai sholat. Tapi kalau diduga keras bahwa ini membahayakan. Saya ambil contoh, ada anak kecil ini dekat bisa terjatuh, tergelincir. Dia berteriak, tolong. Atau dia menangis. Anda mau terus sholat atau? Ada hal-hal yang seperti itu. Nah, apalagi kalau hanya sholat sunnah. Jadi agama ini tidak kaku. Jelas, jadi ya? Lihat situasinya ya, Pak. Iya, kita lihat situasi. Baik, saya akan kasih silakan kesempatan. Silakan, Pak. Pada ayat sebelumnya Bapak tadi menjelaskan mengenai taat kepada Allah dan Rasul tanpa syarat, taat kepada pemimpin dengan syarat. Yeah. Lalu bagaimana kalau kita taat kepada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul? Iya, iya. Pernah ada sahabat-sahabat Nabi bertanya mirip dengan pertanyaan ini. Mereka berkata begini, kalau kami mendapat pemimpin-pemimpin yang menuntut haknya dari kami, tetapi hak kami dia tidak laksanakan, apa kita kami perlu taat? Nabi bersabda, kekacauan itu buruk. Pemimpin yang buruk juga buruk. Tetapi dalam keburukan pun ada pilihan. Kalau dua buruk, kita harus memilih. Nah, ketika itu kekacauan lebih buruk dari pemimpin yang buruk. Jadi taatlah kepada dia. Sebab kalau tidak kacau. Itu dari satu sisi. Dari sisi kedua, saya mau ambil contoh. Kalau kita berada di negara, katakanlah negara komunis, atau bukan negara Islam, harus taat pada pemimpinnya atau tidak? Kita harus taat kepada pemimpinnya, asal apa yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kita tetap taat kepadanya dalam konteks yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Harus bayar pajak, ya bayar dong pajak. Karena itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, saya kira begitu ya. Jadi walaupun dia tidak taat, kita tetap taat selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Saya kira. Baiklah, nanti saya akan berikan kesempatan kembali. Bapak masih penasaran mau tanya? Enggak, terima kasih. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan kembali bahasan ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan kena getahnya. Hati-hati, hati-hati, jangan sampai kamu mendapat bencana karena kesalahan orang lain. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Silakan Pak, kita masih bisa melanjutkan dua ayat terakhir, Pak. Baik, kita lihat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah menyangkut fitnah. Ini banyak orang salah di masyarakat kita nih. Dianggap kalau di Quran itu fitnah sama dengan bahasa Indonesia fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia kan itu menyampaikan sesuatu kebohongan dan menisbahkannya kepada orang lain, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab bukan itu fitnah. Karena itu banyak yang salah baca al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih buruk dari pembunuhan. Bukan itu fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu begini. Asalnya dari kata membakar. Pandai emas membakar emas. Untuk apa? Untuk diketahui kualitasnya. Membakar juga bisa berarti menyiksa. Sehingga kalau saya berkata al-fitnatu asyaddu minal qatl, menyiksa orang itu lebih kejam daripada membunuh. Membunuh sekalian dia mati. Ya kan? Jadi bisa berarti siksaan, bisa berarti ujian. Oke. Hindarilah, berhati-hatilah dari bencana, siksaan, ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berlaku aniaya. Ada orang-orang baik yang diuji. Ada orang-orang yang tidak melakukan kesalahan kena getahnya. Hati-hati. Dari satu sisi, jika demikian, lakukan kontrol sosial. Tegur orang. So, kalau Anda tidak tegur, kecelakaan itu tidak hanya menimpa orang atau tabrakan mobil, tidak hanya menimpa orang yang salah mengemudi. Yang tidak salah pun bisa ditimpa. Ini maksudnya ayat ini. Hati-hati. Semua pihak harus berhati-hati. Jadi jangan melihat bahwa saya kena bencana padahal saya tidak salah. Oh, Anda ketika itu kalau tidak salah, Anda dijadikan alat oleh Tuhan. Ini saya jadikan alat. Dan saya akan beri dia ganjaran, walaupun dia tidak salah tapi kena bencana, saya berikan dia ganjaran karena saya menjadikan dia alat. Itu arti, itu antara lain arti abed. Abed itu alat. Iyyaka na'budu, kepadamu kami mengabdi, dalam arti kami menjadikan diri kami alatmu. Apa saja kamu mau, kami ini alat. Nah, jadi hati-hati. Jangan sampai kamu mendapat bencana karena kesalahan orang lain. Jadi luruskan kesalahan itu. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya. Oke. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afun. Renungkanlah ketika kamu sedikit. Jumlah kamu sedikit. Bisa jadi sedikit jumlahnya, bisa jadi banyak jumlahnya tapi lemah. Kita dulu zaman penjajahan banyak kita, tapi kita lemah. Mustad'afuna fil ard, terpinggirkan di permukaan bumi ini. Takhafuna ayyatakhattafakumun nas, kalian takut jangan sampai diculik, jangan sampai dianiaya. Lalu fa'awakum, Allah melindungi kamu. Allah mengukuhkan kamu dengan kemenangan darinya. Dan Allah memberi rezeki kamu dari yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Saya ingin angkat ayat ini dalam konteks kemerdekaan kita. Ingat, kita dulu pernah lemah. Lemah, terjajah. Walaupun jumlah kita banyak. Kita khawatir, setiap saat kita khawatir oleh penjajah. Lalu Allah mendukung kita karena persatuan kita. Allah melindungi kita. Dan Allah memberi rezeki kita dengan aneka rezeki. Tujuannya itu semua agar kamu bersyukur. Kita merdeka, tadinya tertindas, tadinya ini, syukuri itu, syukuri kemerdekaan itu. Bagaimana mensyukuri? Syukur itu adalah menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah seperti sebagaimana tujuan penganugerahannya. Saya kira itu ya. Baik Pak, alhamdulillah bahasan kita sudah selesai. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Sekarang saya berikan kesempatan pada Bapak, silakan. Ternyata Bapak mau tanya nih saya ini. Silakan Pak. Ya, mari Pak, mari. Ini berkenaan dengan pekerjaan kami Pak. Iya. Tadi mengulas kembali bahwa kita harus taat kepada seorang pemimpin. Iya. Dengan syarat bahwa perintah pemimpin itu tidak bertentangan dengan akidah kita. Betul. Tapi kemudian dalam kehidupan pekerjaan kami ada keputusan-keputusan pemimpin yang bertentangan dengan akidah. Sebagai salah satu contoh, kami diharuskan menghidangkan alkohol, Pak. Gitu. Bagaimana menurut Bapak ini, apakah kami harus keluar dari pekerjaan kami atau seperti apa, Pak? Baik Pak, lalu lintas Pak. Bapak boleh menjawab, tapi nanti ya Pak, sabar dulu ya Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi. Bapak boleh jadi satu waktu antar saya ke Eropa, ada disuguhkan alkohol. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Tadi Bapak bertanya sama Pak Quraisy bahwa boleh tidak bertentangan ya Pak ya, apa yang pemimpinnya suruh laksanakan tapi bertentangan dengan agama. Bagaimana Pak Quraisy? Tidak mudah menjawab pertanyaan. Ada dulu satu prinsip. Segala hal yang bertentangan dengan ajaran agama harus ditolak. prinsip. Prinsip. Nah, tapi penolakannya itu bisa berbeda-beda. Minimal penolakan dalam hati. Tidak merestui. Saya tidak restui. Saya tidak ini. Tetapi kondisi menjadikan saya terpaksa melakukannya. Ya kan? Itu yeah. yang paling ini. Tidak mudah sekarang saya berkata pada Bapak berhenti jadi pilot. Karena ada itu. Ya kan? Sama halnya dengan seorang yang bekerja di bank konvensional. Oh, ya, riba. Di situ ada riba. Ya. Apa dia harus berhenti bekerja? Saya tidak semudah itu berkata berhenti bekerja. Di mana dia mau dapat pekerjaan? Ya. Nah, itu agama ini luas, Pak. Karena itu dalam konteks perbankan, kita ambil nanti kita analogikan dengan ini. Ulama berkata, coba lihat dalam perbankan itu apakah ada pekerjaan-pekerjaan lain, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh bank yang direstui agama atau tidak? Bisa ada, ya kan? Nah, karena itu ada fatwa ulama-ulama yang berkata boleh bekerja di bank konvensional selama masih ada kegiatan-kegiatan lain yang halal di perbankan itu. Bapak dulu antar saya haji kan? Iya. Nah, waktu antar saya haji itu, Pak, itu memang tidak disuguhkan alkohol. Iya. Alkohol. Itu bagus. Tetapi Bapak boleh jadi satu waktu antar saya ke Eropa, iya, ada disuguhkan alkohol. Bapak suguhkan pada saya tidak mau. Dan saya yakin Bapak tidak akan suguhkan sama saya. Ya kan? Nah, itu satu. Nah, tetapi kalau atasan berkata ini untuk kepentingan bisnis. Ya toh, ini untuk kepentingan hospitality terhadap tamu. Selama kita tidak setuju hati kita, mudah-mudahan itu bisa dianalogikan dengan fatwa ulama yang membolehkan. Tapi kalau bisa tetap dihindari, itu jauh lebih bagus. Baik, puas Pak? Sudah tenang sekarang ya. Baik Pak, saya akan berikan kesimpulannya Pak. Kita bikin kesimpulan. Saya baca di Al-Lubab ini ada. Di sini ada kesimpulan dari kitab Al-Misbah. Yang pertama, dari apa yang kita baca. Dampak dari suatu aktivitas diciptakan Allah melalui dua cara. Yang pertama, melalui hukum-hukum alam yang ditetapkannya. Melalui hukum-hukum alam itu Allah menciptakan sesuatu. Kita mau terbang, ada hukum alam yang menciptakan. Salah, ada kerusakan dalam pesawat, jatuh, itu ada hukum alam. Semua yang di pesawat bisa tewas. Ya. Tapi bisa jadi, Pak, ada satu pesawat, semua tewas kecuali bayi. Ya. Bisa, toh? Ya, bisa. Itu sesuai dengan hukum alam yang dikenal atau tidak? Tidak. Ya. Itu namanya inayatullah. Ada pertolongan. Yang kedua, kendati kemenangan bersumber dari Allah dan yang menjanjikan pelemahan tipu daya orang-orang kafir, tetapi itu bukan berarti berpangku tangan, tidak mengandalkan upaya-upaya manusia. Yang ketiga, makhluk yang tidak memiliki pendengaran, penglihatan, dan tidak juga memiliki akal adalah makhluk yang paling rendah derajatnya. Dari sini, manusia yang tidak menggunakan pendengaran, tidak juga lidahnya untuk bertanya atau menyampaikan informasi yang benar, serta tidak mampu secara mandiri berpikir atau mampu menerima pikiran hasil pemikiran orang lain yang baik, maka ia adalah makhluk yang paling rendah derajatnya di sisi Allah. Selanjutnya, yang terpenting dilakukan oleh manusia adalah membuka pintu hati dan pikirannya. Buka pintu hati. Kalau tutup tidak akan masuk. Botol betapapun Anda tutup, bahkan bisa jadi botol yang kecil Anda rendam di air, tidak mudah air masuk karena masih ada udara. Jadi buka pintu hati supaya cahaya bisa masuk. Kehidupan abadi yang berkualitas diraih melalui penerapan nilai-nilai ajaran agama yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu beberapa kesimpulannya. Kehidupan harus diketahui bukan sekedar apa yang terlihat dalam pandangan sederhana. Bukan kita lihat orang menarik, itulah dia hidup. Bukan itu kehidupan. Yang bermula di dunia sampai dengan kematian. Bukan juga kehidupan itu hanya di dunia sampai orang mati. Masih ada kehidupan sesudah itu. Bukan juga hanya ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Tapi kehidupan lebih dari itu. Kehidupan yang berkualitas adalah terhiasinya pribadi dengan ilmu, iman, karya, dan budi pekerti luhur. Dan itu diraih dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Itu kesimpulan kita di... Alhamdulillah. Terima kasih Pak Qurais. Makasih. Terima kasih juga sudah boleh bawa tamu-tamu saya ke sini. Terima kasih. Jadi kalau nanti saya dibawa terbang, ingat-ingatlah. Terima kasih Pak. Baiklah pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Alhamdulillah, insya Allah kita akan berjumpa lagi esok pada waktu yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.